Itu aja masih ditututi kama yakulun, sebagaimana mereka katakan. Karena lafadz ilah itu tidak pernah punya jamaah aliyah, makanya Allah mengatakan kullau kana ma'ahu aliyah, masih ditambahi kama yakulun, tapi itu kata mereka, kira-kira gitu. Maka kenangan saya sama Mbak Turehan, saya ini masih pernah cucu sama Mbak Turehan, karena saya, mbah saya kandung namanya Fatimah, itu abahnya itu orang sini, Fakhriyah itu. Ibunya itu orang Kudus, makanya saya ini ya turunan Kudus, turunan Tasem. Itu kalau Mbak Turehan, kalau hari kematian Yesus, itu kan ditulis, hari wafatnya Yesus. Mbak Turehan kan tentu meyakini Yesus itu Isa, Isa itu tidak mati tapi diang, makanya di kalender Kudus sampai lihat itu kan, matinya si Beh Isa kan ada dalam kurung, si Beh Isa, jadi yang mati itu si Beh Isa. Karena kalau yang mati Isa kan menyalahi Quran wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin subyalah. Maka ditulis kematian si Beh Isa. Hanya Almanak Kudus, yang lainnya enggak karena sudah ikut bahasa nasional. Saya pernah agak bantah dulu, saya masih muda. Mbok ditulis gini saja, kematian Yesus dalam kurung katanya. Jadi ono-ono aku. Karena saya ini teori-teori Quran. Quran itu kalau ada bahasa salah, itu diulang. Kullau kana ma'ahu aliyatun kama yaqul. Karena enggak benar jamaah aliyah itu enggak benar. Bagaimana mungkin sesuatu yang satu dijamakkan? Coba kamu bisa mengatakan zaiduna karena zaidnya banyak. Kamu punya tamu rajulun. Kalau orang banyak rijalun. Kamu melihat satu masjid, masjidun. Kalau masjid banyak masajid. Masalahnya Tuhan tuh enggak pernah banyak, mau satu. Makanya itu hebatnya kamus-kamus yang dikarang orang alim. Bas tasniahnya ilahun itu lam yujad katanya. Tapi wajaduhu wasamauhu. Tasniah ini enggak ada secara hakikat, tapi mereka ada yang menjamakkan, yaitu mereka-mereka yang salah. Makanya tadi dalam ilmu mantek kesalahan itu enggak pernah ada, yang ada adalah orang yang salah. Paham? Jadi kesalahan itu enggak pernah ada. Yang ada adalah orang yang satu tambah satu pasti dua, enggak mungkin empat, empat enggak ada, lima enggak ada, tapi orang jawab salah banyak. Nah, itu namanya ilmu ya, makanya yang namanya ismu itu mesti ya dulu ala musamma. Andai kan orang mengatakan lata uza, ini batu yang dipahat oleh si A, dulu pesennya di Muntilan, batunya dari Mojokerto, dulu pas bikin tangannya protol terus di semen, di lakban, bisa enggak jadi Tuhan kalau dengan status seperti itu? Fir'aun misalnya, dulu gak ada lahir ngompolan, tau retoreten, ciliknya malah tau tipes. Terus tua-tua jadi pangeran, aneh gak? Jadi semua, makanya setiap kemusyrikan itu kata Allah, in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa abaukum ma'anzalabwaubya min sultan. Pun ngingetan mawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.